Saatnya Berita Malam. Assalamualaikum Syedaralun, Berita Malam edisi hari ini, 8 Agustus 2016 dibacakan oleh saya Ilham. Kebakaran terjadi di Menasah Masjid, Kecamatan Muara II, Kota Losmawe. Polisi gagalkan penyelundupan ganja ke Jakarta Selatan. Warga Gunung Rotan meninggal tertimpa batu. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Rimba Pase 90,1 FM Losmawe, dan Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syedaralun Saiful Amri, 32 tahun, korban kebakaran di Menasah Masjid, Kecamatan Muara II, Losmawe, hingga Senin hari ini masih dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Kasih Ibu. Kondisi korban sebagian tubuhnya melepuh. Sedangkan istrinya Sumiati, 42 tahun, sudah bergabung dengan pengungsi lainnya karena pengobatan terhadap lukanya sudah bisa dilakukan hanya dengan berobat jalan. Berdasarkan keterangan dokter piket Rumah Sakit Kasih Ibu, pada dasarnya kondisi Saiful Amri sudah membaik. Korban mengalami luka bakar di seluruh punggungnya, tangan kanan, dan sedikit di bagian leher. Pada luka bakarnya pun sudah tumbuh bula-bula gembung air, sehingga apabila bagus perawatan, diprediksikan sekitar 2 pekan ke depan sudah sembuh. Namun menurut dokter yang enggan disebut namanya itu, Saiful harus dirawat di ICU untuk mengantisipasi terjadinya gagal pernafasan yang disebabkan akibat pembengkakan saluran pernafasan. Pembengkakan pernafasan bisa terjadi pada pasien sehubungan adanya luka bakar di leher. Syedaralun, aparat berwajib Satreskrim Narkoba Langsa berhasil menggagalkan penyelundupan sebanyak 40 bal atau 40 kg ganja kering ke Jakarta Selatan. Penyelundupan itu dilakukan melalui jasa pengiriman jarak jauh kantor pos Kota Langsa pada Jumat lalu. Diduga pengiriman paket ganja itu dilakukan jaringan antar provinsi. Setelah dilakukan penyelidikan lanjutan oleh pihak kepolisian, ternyata pengirim mencantumkan identitas palsu asal Aceh Tamiang, termasuk juga dengan tujuan alamat penerima juga fiktif. Wakapolres Langsa Kompol Andi Kirana SHSIK didampingi KA Lahkar Satres Narkoba Ibtu Agung Wijaya Kusuma SIK kepada sejumlah wartawan Senin tadi mengatakan ganja seberat 40 kg ini dipacking dalam 2 kardus dan berisikan 40 bal. Pada Jumat lalu hendak dikirim ke Jakarta Selatan via kantor pos Langsa. Petugas pos yang merasa curiga atas paket tersebut langsung menghubungi pihak Polres Langsa. Setelah dilakukan pemeriksaan apa isi dalam kardus tersebut, ternyata di dalamnya adalah ganja kering. Selanjutnya barang bukti ganja dimaksud diamankan ke Mapolres Langsa. Sementara itu, Wakapolres juga mengatakan pada alamat pengirim tertulis bernama Ibnu Saudah, Simpang 4 Alur Manis Aceh Tamiang, dengan tujuan penerima adalah Hajah Agustina, Jakarta Selatan, Jalan Karawang, Pasar Minggu. Namun pihaknya yang menelusuri keberadaan alamat semuanya ternyata dipalsukan oleh pelaku. Pelaku diduga merupakan jaringan narkoba antar provinsi. Pihak kepolisian sudah mengecek ke alamat yang dituju dan ternyata palsu. Diduga penerima akan mengambil paket tersebut di kantor pos. Biasanya narkoba ini juga dikirim via bus antar provinsi selain jasa pengiriman tersebut. Syedaralun Nurdin, 50 tahun, warga Gunung Rotan, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, dilaporkan meninggal dunia akibat tertimpa batu di lokasi penggalian emas di kawasan Alur Pelumat, Kecamatan Labuhan Haji Timur. Informasi tersebut diperoleh Serambi FM dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan WH Kabupaten Aceh Selatan, Diki Ikhwan SSTP, sesaat setelah kejadian. Kejadian nahas itu terjadi Senin tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nurdin dilaporkan meninggal dunia akibat tertimpa batu di lokasi penggalian emas di kawasan Alur Pelumat. Informasi meninggalnya warga akibat tertimpa batu di lokasi pertambangan emas mendapat tanggapan dari Ketua Satgas SAR Aceh Selatan, Maifendri SE. Ia meminta masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati ketika bekerja dan berada di lokasi tambang emas tradisional itu. Sebab kejadian hampir serupa beberapa tahun lalu juga pernah terjadi di lokasi tambang emas tradisional di Kecamatan Sawang. Menurutnya, satu sisi keberadaan tambang emas tradisional itu sangat membantu ekonomi masyarakat. Namun di sisi lain, masyarakat juga harus meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian saat bekerja dan melakukan aktivitas pertambangan. Sedaralun blanko kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP hingga kini masih kosong di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulus Salam. Hal ini lantaran petugas yang diutus mengambil blanko tersebut dari Kemendagri di Jakarta belum kembali ke Kota Subulus Salam. Hal itu disampaikan Kepala Disduk Pencapil Kota Subulus Salam, Bicar Sinaga, kepada Serambi FM. Ia mengaku telah menghubungi anggota yang mereka utus menjemput blanko EKTP ke Jakarta dan kabarnya akan kembali hari ini. Bicara memperkirakan proses pembuatan EKTP baru dapat dimulai pada Rabu besok. Bicara menyatakan sesuai informasi dari petugas Disduk Pencapil Subulus Salam, blanko sudah dibawa pulang dengan jumlah sekitar 900 lembar, karenanya ia meminta masyarakat bersabar menanti blanko tersebut. Dalam hal ini, Bicara menjelaskan bahwa mereka sudah menerbitkan surat keterangan tentang pembuatan EKTP yang belum dapat diproses terkait kekosongan blanko. Sehingga sebenarnya menurut Bicara dengan surat itu pun sudah menyamai EKTP sementara. Bicar pun membantah tegas bahwa adanya unsur kesengajaan terkait kosongnya blanko EKTP di dinasnya. Ia menegaskan mereka tidak ada kepentingan sama sekali untuk mempersulit pembuatan EKTP. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedaralun Majelis Pendidikan Daerah Aceh Utara mulai 27 Juli sampai 19 Agustus 2016 kembali membuka penerimaan beasiswa bagi mahasiswa fakir miskin Diploma 3, Sastra 1, Magister, dan Dokter yang sedang menyusun tugas akhir atau skripsi, tesis, dan disertasi. Beasiswa tersebut akan diberikan pada 2017 mendatang setelah lulus proses verifikasi. Beasiswa yang diberikan kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya lebih dulu diplot anggaran untuk beasiswa, kemudian baru dibuka pendaftaran, dan setelah selesai proses verifikasi, baru diberikan beasiswa tersebut. Demikian disampaikan Ketua MPD Aceh Utara Ibrahim Bewa kepada Serambi FM. Namun untuk beasiswa sekarang, pihaknya terlebih dulu menerima berkas beasiswa, kemudian memverifikasi berkas yang meliputi surat aktif kuliah, indeks prestasi kumulatif, dan juga KTP serta kartu keluarga. Beasiswa tersebut juga hanya diberikan kepada mahasiswa miskin di Aceh Utara yang dibuktikan dengan KTP dan KK. Hal itu ditegaskan Ibrahim disebabkan temuan tahun lalu juga ada mahasiswa dari Loksmawe yang memalsukan KTP dan KK untuk mendapatkan beasiswa. Karena itu ia berharap ke depan tak ada pemalsuan data lagi sehingga memudahkan proses verifikasi berkas dan beasiswa bisa didapatkan oleh mahasiswa yang lebih berhak menerima. Sedaralun Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Cik di Tiro Sigli kini memiliki sebanyak 36 dokter spesialis, sedangkan RSU Tengku Abdullah Safi'i Brunnen baru ada 4 dokter ahli. Direktur RSUD Tengku Cik di Tiro Sigli, Dr. Muhammad Riza Faisal Mars kepada Serambi FM kemarin mengaku, ada 2 lagi dokter spesialis akan pulang ke RSUD Sigli tahun 2017 nanti. Keduanya adalah Dr. Tambran SPP, yang sedang mengambil konsultan bedah onkologi atau bedah tumor di Universitas Diponegoro, Semarang. Sementara satunya lagi Dr. Cutlela SPPD yang saat ini sedang menyelesaikan konsultan KGH ginjal hipertensi. Adapun 36 dokter spesialis di RSUD Sigli sekarang antara lain adalah OB/GYN atau kandung sebanyak 4 orang, ahli mata 3 orang, penyakit dalam 4 orang, dan THT masing-masing 2 orang. Selain itu juga ada ahli saraf, jiwa, anestesi, paru, jantung, bedah mulut, paru, urologi, ortopedi atau bedah tulang, patologi, dan anak. Jumlah ahli berkisar 1 hingga 3 orang per spesialis. Sedaralun seorang bidan desa bernama Juliana, 29 tahun, yang bertugas di Poskesdes Desa Tepin Mane, Kecamatan Juli Biren, mewakili Aceh ke Istana Negara. Keberangkatannya itu dalam rangka menghadiri upacara peringatan proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang. Kadiskes Biren, Dr. Amir Adani M.Kes, kepada Serambi FM mengatakan, Juliana merupakan bidan teladan tingkat Provinsi Aceh berdasarkan penilaian tim dari Provinsi. Ia berhak mewakili Aceh ke tingkat nasional untuk menerima piagam penghargaan dari Presiden. Juliana yang ditemui Serambi FM di Poskesdes Tepin Mane Juli Biren mengaku sangat terharu dan bangga akan menjadi utusan dari Biren ke Jakarta. Amatan Serambi FM, Poskesdes tempat ia bertugas memang dilengkapi berbagai data pendukung keadaan penduduk dari 3 dusun yang ada di desa itu. Selain data kependudukan yang lengkap, mulai jumlah ibu hamil, balita, dan lainnya, Poskesdes juga dilengkapi ranjang rawat pasien dan peralatan pendukung lainnya. Bagi Juliana, Poskesdes juga sebagai rumah baginya yang melayani warga 24 jam. Disebutkannya keberhasilannya meraih nilai terbaik karena tahun 2015 terpilih sebagai bidan terbaik tingkat kecamatan, kemudian naik ke tingkat kabupaten dan dikirim ke tingkat provinsi. Kemudian tim dari provinsi juga turun ke Poskesdes melihat secara dekat dan melakukan wawancara dengan warga setempat. Terdapat 3 posyandu berpenduduk 1.539 jiwa atau 387 KK dengan masyarakat umumnya berprofesi sebagai petani. Juliana akan berangkat ke Banda Aceh 12 Agustus dan setelah pertemuan di Banda Aceh langsung ke Jakarta. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Senin 8 Agustus 2016. Berita pagi Serambi FM hadir kembali setiap pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs internet kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedaralun, wassalam.